selamat bertemu kembali dalam program Dari Ayah untuk Ayah. Pada pertemuan kali ini kita mau berbicara mengenai janji seorang ayah. Sebagai seorang ayah, seringkali perkataan kita, apa yang kita katakan, sangat dipegang dan sangat diperhatikan oleh anak-anak kita. Itu sebabnya pada saat ini kita akan membahas mengenai janji seorang ayah. Dan sebelum kita akan melanjutkan pembahasan ini lebih lanjut, mari kita dengarkan satu lagu ini yang kemudian kita akan berjumpa kembali dalam program Dari Ayah untuk Ayah. Selamat mendengarkan. To the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable. Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing. Lightning bolt where it should go, or seen heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the sun and gives source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night. None can fathom, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable. Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable. Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and you love me the same. You are amazing, God. Anak-anak kita menantikan kehadiran seorang ayah. Anak-anak kita menantikan tatapan mata seorang ayah yang penuh kasih. Seringkali dalam hidup ini kita tidak menyadari apa yang kita ucapkan kepada anak-anak. Seorang ayah atau ibu memberikan janji karena hanya ingin mengalihkan sebuah perhatian daripada anak. Kita tidak sadar kalau semua ucapan janji itu terekam kuat oleh anak, dan ada anak yang berani menuntut. Mungkin di antara kita pernah berjanji kepada anak-anak kita, "Nak, nanti kalau kamu berhasil, nanti papa akan belikan ini. Kalau nanti kamu dapat nilai 8 atau 9 di rapot, papa akan belikan ini." Pada waktu anak sudah mencapai sesuatu yang pernah kita janjikan, pada waktu anak sudah berusaha mencapai apa yang pernah kita janjikan, berapa sering sebagai seorang ayah kita lupa? Berapa sering kita tidak menyadari apa yang pernah kita ucapkan atau kita janjikan kepada mereka? Dan apa yang kita lakukan kadang-kadang hanya mengalihkan perhatian anak dari anak yang kelihatannya menurut pandangan kita malas sehingga menjadi rajin, atau menjadi anak-anak yang sulit diatur menjadi anak-anak yang bisa diatur. Apakah janji-janji yang kita ucapkan itu hanya sekedar mengalihkan perhatian dari diri anak-anak kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang seringkali muncul di dalam benak hati anak-anak. Kalau kita tidak berhati-hati, sebenarnya tidak sedikit anak yang memendam kecewa oleh karena selalu mengatakan, "Papa ini hanya janji sekedar janji. Janji tidak ada bukti." Nah, sesuatu yang oleh orang tua kita pandang remeh. Kadang-kadang waktu anak mulai bertanya kepada kita, "Pah, mana janji papa?" Dan seringkali kita menganggap remeh, "Ya udahlah, nanti aja, lupain aja," dan lain sebagainya. Padahal apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan buat anak-anak kita itu sangat teramat besar artinya buat dia. Nah, dari situlah sebenarnya anak-anak kita juga belajar tentang sebuah janji. Seberapa suci dan tingginya sebuah janji sangat bergantung kepada kepentingan kita sebagai seorang ayah memberikan janji itu kepada anak-anak. Anak-anak dapat menyimpulkan bahwa janji itu hanya sebuah permainan kalau janji itu ternyata tidak pernah ditepati. Kalau janji itu sekedar hanya menenteramkan batin anak-anak, kalau janji itu hanya sekedar mengalihkan perhatian daripada anak-anak, maka anak-anak akan belajar bahwa janji itu adalah sebuah permainan. Nah, sahabat, sebagai seorang ayah kadang kita tidak menyadari itu semuanya. Sebagai seorang ayah, kita mudah sekali mengucapkan sebuah janji, dan kita lupa apa yang kita janjikan kepada anak-anak. Padahal apa yang kita ucapkan dipegang teguh anak-anak, dan anak-anak akan belajar sebuah janji dari ayahnya. Kalau ternyata kita tidak pernah menepati janji atau ngeles selalu dari janji yang pernah kita ucapkan, maka sekali lagi anak-anak akan menyimpulkan bahwa janji hanya sebuah permainan. Jadi, tergantung pada kepentingan yang berjanji. Artinya adalah, pada waktu kita berjanji kepada anak, kita merasa sebagai orang tua, kita merasa sebagai seorang ayah. Kita merasa bahwa kita punya otoritas yang kuat untuk mengatur anak-anak. Kita merasa bahwa kita punya kuasa atau wibawa atau kekuatan untuk mengatakan ya dan tidak, untuk bisa membelok ke kanan atau ke kiri dalam kehidupan anak-anak. Dan seringkali kita memanipulasi itu semuanya dengan sebuah janji. Dan berapa banyak anak-anak yang kemudian menerima tabiat yang buruk ini bukan dari ucapan kita, tapi dari mana kita bisa menepati janji itu kepada anak-anak. Inilah yang penting sekali buat kita sebagai seorang ayah, belajar bersama-sama. Mungkin di antara sahabat pernah mengalami ini, di mana sahabat memberikan janji kepada anak-anak dan sahabat lupa, atau sahabat ngeles dari janji itu. Karena seperti yang saya katakan, karena janji yang kita ucapkan tergantung daripada kepentingan yang ada pada diri kita sebagai seorang ayah. Apakah kita mau berjanji secara tulus kepada anak-anak dan kita menggenapinya? Ataukah ada kepentingan di belakang dari sebuah janji yang kita berikan kepada anak-anak? Hanya sahabat yang tahu. Tetapi juga anak-anak bisa merekam daripada integritas dari ayahnya, bahwa apakah benar ayahnya menepati setiap janji yang diucapkan kepada anak-anak. Kita semua sebagai seorang ayah pernah mengalami itu semua. Kita sebagai seorang ayah pernah mengalami anak-anak menuntut kepada kita, mana janji papa, mana janji papa. Dan pertanyaan kepada kita adalah, sampai di manakah kita menepati janji kita untuk anak-anak kita, sahabat-sahabat? Mari kita sebagai seorang ayah, kita akan belajar mengenai hal ini. Pada waktu kita bisa memberikan janji kepada anak-anak, janji itu akan dipegang kuat. Janji itu sebagai sebuah kata yang suci, kata-kata yang agung, kata-kata di mana anak-anak bisa melihat bahwa papa pasti melakukan apa yang dikatakan. Itu sebabnya sahabat, kalau sahabat punya masalah seperti ini, atau mungkin sahabat memberikan info apa yang pernah dialami, silakan sahabat kirim SMS ke radio kami di Radio Dian Mandiri di 081-7979-2759. Dan setiap pertanyaan sahabat kita akan membahas bersama-sama. Itu sebabnya pada malam hari ini kita akan belajar mengenai sebuah janji. Ada 4 hal yang dimana janji itu akan membentuk, akan men-shape atau membentuk daripada anak-anak. Oleh karena janji itu akan memberikan kekuatan, janji itu akan memberikan pengharapan, janji itu akan memberikan kepastian, janji itu akan membentuk sebuah karakter. Kita akan membahas 4 hal ini, sehingga kita akan belajar bersama-sama sebagai seorang ayah, bagaimana Tuhan sudah menitipkan anak-anak kepada kita, dan kita mau memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Ada satu pepatah yang mengatakan demikian, ayah ingin anak-anaknya punya lebih banyak kesempatan daripada dirinya, menghadapi lebih sedikit kesulitan, lebih tidak tergantung pada siapapun, dan selalu membutuhkan kehadirannya. Kemudian ada kata-kata yang lain yang mengatakan demikian, ayah mulai merencanakan hidupmu ketika tahu bahwa ibumu hamil atau mengandungmu. Tetapi begitu kamu lahir, ia mulai membuat rancangan, rencana-rencana dan visi yang besar buat kamu sebagai anak-anak. Tidak ada seorang ayah yang punya rencana yang buruk kepada anak-anaknya. Tetapi kesalahan yang kecil seringkali membuat anak-anak kita menjadi terluka. Firman Allah mengatakan, hei bapak-bapak, jangan sakiti anak-anakmu. Kita memang tidak pernah dengan sengaja menyakiti mereka, karena kita tidak punya tujuan untuk menyakiti mereka. Tetapi secara sadar, kata-kata dan janji yang pernah kita ucapkan itu membuat mereka menjadi kecewa dengan apa yang kita ucapkan. Itu sebabnya seberapa tinggi, seberapa suci, dan seberapa nilai yang begitu besar sebuah janji tergantung bagaimana kita akan menepati janji itu kepada anak-anak. Nah sahabat,

setia. Ya, saat ini Anda masih mendengar program dari Ayah untuk Ayah yang pada edisi kali ini berbicara mengenai janji seorang ayah. Betapa pentingnya sebuah janji bagi anak-anak kita dan bagaimana pentingnya janji yang kita ucapkan itu kita bisa genapi bersama. Kita menyadari pernah kita melakukan sebuah kesalahan ataupun kekeliruan. Kita banyak mengucapkan janji kepada anak-anak kita dan kita tidak pernah menggenapinya. Atau mungkin kita mempergunakan janji itu sebagai sebuah alat untuk mengalihkan perhatian anak-anak kepada hal yang lainnya. Dan pada akhirnya anak menangkap kebenaran apa yang kita lakukan dengan janji adalah bahwa janji hanya sebuah permainan. Kalau itu pernah terjadi dalam kehidupan kita, dan sahabat ingin sharing ataupun ingin bertanya, silakan sahabat kirim SMS ke 081-7979-2759. Kita pernah mengalami itu semua dan mari kita akan memperbaiki bersama-sama. Itu sebabnya bagaimana kita mau memberikan janji kepada anak-anak kita. Kalau kita berjanji kepada anak-anak kita, kemudian kita bisa menggenapi atau menepati janji itu kepada anak-anak kita, maka yang pertama yang ada dampak kepada diri anak-anak adalah janji yang kita ucapkan itu memberikan kekuatan yang baru kepada anak-anak kita. Apakah sahabat masih ingat waktu kita jauh dari anak-anak, kita mungkin pergi berjauhan, kita ada di luar kota karena tugas atau karena pekerjaan. Kemudian tiba-tiba kita dengar dari istri bahwa telepon atau kasih kabar bahwa anak sakit. Waktu kita mendengar bahwa anak sakit dan kemudian kita mulai menelpon kepada anak kita dan mengatakan, besok papa pulang untuk kamu. Besok papa pulang untuk kamu. Apa yang terjadi dalam diri anak-anak? Pada waktu kita datang, pada waktu kita mulai sampai di rumah, pada waktu kita mengucapkan janji itu kepada anak-anak dan kemudian anak-anak menangkap, papa pulang, papa hanya datang untuk saya, papa sangat memperhatikan saya, papa hanya untuk saya. Apa yang terjadi? Kita sudah belajar bersama-sama. Pada waktu kita mengucapkan janji itu dan anak-anak kita mendengar janji itu, secara tiba-tiba anak-anak kita mulai menjadi sehat lagi, menjadi kuat lagi, dan dia menantikan kedatangan kita oleh karena kita sudah berjanji. Sering pertanyaan dari anak-anak adalah kepada ibu atau kepada mamanya adalah, "Mah, kapan papa pulang?" "Kemarin papa berjanji bahwa besok papa akan pulang." "Jam berapa, mah? Jam berapa, mah, papa akan pulang?" Anak-anak menanti kita, kedatangan kita. Pada waktu kita sampai di rumah, sesuai dengan janji yang kita ucapkan kepada mereka, ada kekuatan yang luar biasa yang timbul dari anak-anak kita, bahwa papa pulang. Papa menepati janji yang diucapkan. Dan itu menjadi sebuah kekuatan yang besar di dalam diri anak-anak. Pada waktu kita bisa menepati janji kita, pada waktu anak-anak kita lemah, pada waktu anak-anak kita sakit, pada waktu kita mulai bisa memberikan janji itu, papa akan pulang untuk kamu, dan ada kekuatan yang baru yang terjadi di dalam diri anak-anak. Dan kekuatan yang baru juga, pada waktu anak-anak merasa ketakutan, takut akan situasi. Masih ingatkah kita pada waktu kita masih kecil? Ya, sebagai seorang ayah pernahlah kita jadi waktu kita masih anak-anak ya, jadi masih anak-anak. Masih ingat waktu kita mimpi buruk? Kita mimpi seperti dikejar-kejar setan ataupun dikejar-kejar monster dan lain sebagainya. Kita merasa takut sekali. Kita merasa seperti tidak nyaman sekali. Tapi kemudian papa kita berteriak, "Pa, tinggalkan kita dong. Pa, tolong dong, aku takut." Kemudian papa bilang, "Ya nak, saya akan tidur bersama dengan kamu. Saya akan mendampingi kamu." Apa yang kita rasa pada waktu itu? Pada waktu papa mulai mendekati kita, pada waktu papa mulai mengelus kepala kita, pada waktu papa memeluk kita, kita merasa nyaman sekali. Semua mimpi buruk, semua ketakutan itu sirna begitu luar biasa pada waktu kehadiran papa. Dan papa menepati apa yang dia katakan kepada kita. Sahabat, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Demikian juga apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Pada waktu anak-anak kita merasa tidak nyaman, pada waktu anak-anak kita merasa ketakutan, pada waktu anak-anak kita merasa seperti ada sesuatu yang mengusik di dalam dirinya, kemudian kita bisa berjanji kepada anak-anak, "Ya nak, papa akan bersama dengan kamu. Ya nak, papa akan bersama dengan kamu." Maka itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Saya masih ingat ada sebuah cerita. Ada seorang anak yang sedang ada sebuah lomba. Anak itu sebenarnya tidak begitu sehat, tetapi dia memaksakan diri bahwa dia akan mengikuti lomba. Dan dia berkata kepada ayahnya, "Pah, tolong papa hadir di dalam lomba itu. Tolong papa hadir dalam lomba itu." Kemudian papanya bilang, "Iya nak, papa akan datang di dalam lomba itu setelah papa selesai mengerjakan pekerjaan di kantor." Anak tadi pada waktu dia lomba, dalam permulaannya dia merasa kelelahan. Dia mulai menengok ke kanan ke kiri, dimanakah papa, dimanakah papa. Merasa bahwa kekuatannya begitu berkurang, begitu banyak sekali. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelesaikan perlombaan itu. Nah, di tengah-tengah perlombaan itu, kemudian dia melihat sosok ayahnya yang berdiri dan memberikan semangat kepada anaknya. "Nah, papa ada di sini. Kamu bisa melakukan, kamu bisa menyelesaikan, kamu pasti menang," dan lain sebagainya. Pada waktu ayahnya memberikan sebuah semangat, dan dia menepati janjinya bahwa dia datang untuk anaknya seorang. Ada kekuatan yang baru dalam diri anak itu. Entah dari mana kekuatannya, tetapi ada energi ekstra yang muncul dari anak itu. Dan pada akhirnya anak itu menang dalam perlombaan sepeda itu. Nah sahabat, sekali lagi, janji seorang ayah akan memberikan kekuatan yang sangat besar buat anak-anak kita. Itu sebabnya pada waktu kita berjanji, mari kita akan menepati buat anak-anak kita. Kita semua sedang belajar untuk menjadi seorang ayah yang baik. Itu sebabnya sahabat, kalau saat ini sahabat sedang mendengarkan program ini, itu adalah tempat buat kita untuk bersama, untuk menjadi seorang ayah yang baik. Nah kalau sahabat punya masalah, silakan kirim SMS ke 081-7979-2759. Atau sahabat ingin sharing mengenai pengalaman hidup sahabat, silakan. Karena kita rindu bahwa kita menjadi seorang ayah yang baik. Nah sebelum kita akan lanjutkan pembahasan ini, mari kita akan dengarkan satu lagu dari ada band, Yang Terbaik Bagimu. Dan setelah itu program dari Ayah untuk Ayah akan kembali menjumpai sahabat. Selamat mendengarkan. Sekecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung. sisimu ternian, hangat nafas segar harum tubuhmu, katuturkan segala mimpi-mimpi serta harap. Dan sayangmu kuwujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Sayangku untuknya, ku terus berjanji takkan mengkhianati pintanya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu, kan ku buktikan ku mampu Ya, saat ini sahabat sedang mendengarkan program dari Ayah untuk Ayah. Dan pada edisi kali ini kita sedang berbicara mengenai janji seorang ayah untuk anak-anaknya. Betapa pentingnya janji itu. Betapa berharganya janji yang kita ucapkan sebagai seorang ayah kepada anak-anak. Dan betapa berartinya janji yang kita ucapkan bagi anak-anak. Karena janji yang kita ucapkan adalah segala-galanya buat anak-anak. Ada beberapa pepatah di sini yang mengatakan demikian, bahwa ayah lebih bangga pada prestasi anak-anak daripada prestasinya sendiri. Kemudian ada yang lain yang mengatakan bahwa ayah hanya menyalamimu ketika pertama kali kamu pergi merantau meninggalkan rumah. Karena kalau dia sampai memeluk, mungkin ia tidak akan pernah bisa melepaskannya. Betapa berartinya ayah buat anak-anak. Nah sahabat, itu sebabnya kita sebagai seorang ayah, kita belajar bersama-sama. Kita telah memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita sudah berjerih payah, dan kita tahu bahwa jerih payah kita bukan untuk diri kita sendiri. Jerih payah kita untuk keluarga kita, untuk melihat anak-anak bertumbuh luar biasa, untuk melihat anak-anak menjadi berhasil. Dan seringkali apa yang kita ucapkan kepada anak-anak adalah, "Nak, nanti kalau besar jangan seperti kayak ayah. Nanti kalau besar harus lebih baik daripada ayah." Dan itu sering kita ucapkan. Dan itu juga menjadi sebuah gairah kita. Dan itu menjadi sebuah tujuan kita untuk kita memberikan itu kepada anak-anaknya. Ada sesuatu yang kita perlu memberikan yang terbaik. Tapi kadang-kadang secara tidak sadar kita gagal dalam memenuhi janji kita kepada anak-anak. Dan pada akhirnya anak-anak seperti kecewa. Anak-anak melihat bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan hanya sebuah permainan atau mengalihkan perhatian. Itu sebabnya kenapa kita perlu sekali pada malam hari ini belajar bersama-sama untuk kita menepati janji yang kita ucapkan kepada anak-anak kita. Kita tadi sudah berbicara mengenai janji itu memberikan kekuatan kepada anak kita. Pada waktu janji itu kita bisa tepati kepada mereka. Dan bagian yang selanjutnya adalah janji itu akan memberikan harapan kepada anak-anak pada waktu kita bisa menepati janji itu. Ada sebuah kata-kata yang demikian. Untuk masa depan anak laki-lakinya, seorang ayah berpesan, "Jadilah lebih kuat dan tegar daripadaku, anakku. Pilihlah ibu untuk anak-anakmu kelak, wanita yang lebih baik daripada ibumu. Berikan yang lebih baik untuk menantu dan cucu-cucuku daripada apa yang telah kuberi kepadamu." Berilah yang lebih baik daripada ayah memberikan sekarang. Dan kemudian dia katakan demikian. Dan untuk masa depan anak gadisnya, ayah itu berpesan, "Jangan cengeng meski kau seorang wanita. Jadilah selalu bidadari kecilku dan bidadari terbaik untuk ayah anak-anakmu kelak. Laki-laki yang lebih bisa melindungimu melebihi perlindungan ayah. Tapi jangan pernah kau gantikan posisi ayah di hatimu." Ayah memberikan pengharapan yang begitu besar pada saat seorang ayah bisa memberikan janji dan menepatinya kepada anak-anaknya. Kadang-kadang anak-anak kita tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kadang-kadang anak-anak kita tidak tahu apa yang harus ditempuh. Mereka mengalami masa-masa di mana mencari jati diri. Mereka mengalami masa-masa di mana ada krisis kehidupan, krisis identitas di dalam kehidupan anak-anak. Kalau seorang ayah bisa hadir dan menepati janji apa yang pernah diucapkan, maka janji itu akan memberikan secerah harapan di dalam pencarian identitas diri dalam diri anak-anak. Itu sebabnya betapa sering kita bisa melihat anak-anak yang identitas dirinya menjadi bermasalah oleh karena sering ayah-ayah kurang bisa menepati janji pada waktu mengucapkan janji kepada anak-anaknya. Mari kita akan belajar bersama sebagai seorang ayah. Apapun yang kita ucapkan, kalau kita berjanji kita akan menolong, mari kita akan datang untuk menolong. Mari kita akan berjanji pada waktu kita mau memberikan yang terbaik, berikanlah yang terbaik buat anak-anak. Kalau kita janji mau hadir, maka mari kita akan hadir di tengah-tengah anak-anak. Pada waktu kita bisa memberikan janji atau bukti dari janji yang kita ucapkan, maka itu akan memberikan pengharapan yang sangat besar kepada anak-anak kita. Nah, terlebih lagi pada waktu anak-anak kita merasa gagal, gagal dalam hidupnya, gagal di dalam pergaulan, gagal dalam sekolah, apa yang seringkali kita rasa adalah yang kita lakukan adalah sebuah penghakiman daripada kepada anak-anak. Pada waktu anak-anak gagal, kita mulai datang dan kita mulai mengatakan kepada mereka, kamu kurang ajar, kamu tidak baik, kamu melakukan begini dan lain sebagainya. Justru anak-anak mengalami sebuah depresi yang begitu besar oleh karena kata-kata kita. Kita tidak sadar melakukan itu. Karena memang kita belum pernah belajar menjadi seorang ayah yang baik, dan kita sedang belajar menuju ke situ. Anak-anak menjadi kecewa. Apa yang kita harapkan, anak-anak harapkan dari orang tua, dari ayah adalah dia datang, memberikan harapan, memberikan janji untuk bisa menolong keluar dari situasi yang sulit itu. Tetapi justru kita tidak memberikan janji kepada anak-anak itu. Kita justru menghakimi, kita justru menyalahkan mereka. Itu membuat mereka menjadi merasa tertekan begitu luar biasa. Ada sebuah kata-kata dari anak yang dimana ayahnya memberikan janji yang luar biasa. Pada saat anak ini gagal untuk mengikuti sebuah tes untuk ujian di sebuah perguruan tinggi, anak ini merasa sangat gagal sekali oleh karena cita-cita dia seolah-olah sudah hilang gara-gara gagal mengikuti tes itu. Kemudian ayahnya datang kepada dia, anakku, aku tahu kamu gagal. Aku tahu bahwa kamu tidak sanggup melakukan itu semuanya. Kemudian ayah itu bilang kepada dia bahwa ayah ada di sini untuk menolong kamu. Apa yang bisa ayah lakukan untuk kamu supaya kamu bisa berhasil? Anak itu kemudian mulai melihat mata ayahnya, dan kemudian dia mulai berkata kepada ayahnya dan mengatakan, saya pikir papa mau datang ke sini untuk mengatakan kamu memang bodoh, kamu memang tidak bisa. Tapi ayah datang ke sini dengan sebuah janji bahwa ayah ingin menolong saya. Kemudian anak itu berkata kepada ayahnya, pa, saya bangga memiliki papa seperti papa. Saya bangga oleh karena papa datang dalam waktu yang tepat di mana saya merasa gagal. Papa datang untuk menolong saya. Dan kemudian anak itu berkata kepada papanya, pa, saya juga akan berjanji kepada papa bahwa saya akan berhasil. Saya akan melakukan yang terbaik, sehingga papa juga akan merasa bangga dengan apa yang saya lakukan. Kemudian papanya bilang kepada anak itu, nak, ini yang sebenarnya Tuhan sudah lakukan kepada kita. Pada waktu kita gagal, Tuhan selalu tangannya terbuka buat kita untuk datang kepada Dia. Dan kemudian Tuhan mau mendengar semua keluh kesah kita, perasaan kita, kegagalan kita. Papa belajar, setiap kali Papa gagal, setiap kali Papa merasa tidak sanggup, Papa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menolong Papa. Tuhan akan menyelesaikan semua apa yang Papa alami. Tuhan akan mengangkat Papa dan menuntun Papa. Sebagaimana Tuhan sudah melakukan itu buat Papa, Papa juga berjanji buat kamu bahwa Papa akan menolong kamu, menolong, memimpin kamu, menyertai kamu, sampai kamu akan berhasil melampaui semua kesulitan-kesulitan hidup itu. Dan anak itu menjadi begitu bangga sekali kepada papanya. Sahabat, pertanyaan saya pada malam hari ini adalah, apa yang kita lakukan pada waktu kita melihat anak kita gagal? Apa yang kita lakukan sebagai seorang ayah pada saat pengharapan kepada anak-anak, anak-anak tidak bisa memenuhi pengharapan yang kita ada. Standar yang kita sudah tetapkan, anak-anak tidak bisa memenuhinya. Apa yang kita lakukan sebagai seorang ayah? Apakah kita akan menghakimi mereka? Apakah kita sudah mencaci maki anak-anak? Apakah kita sudah merendahkan anak-anak kita? Atau mungkin justru sebaliknya. Seperti Tuhan yang selalu berjanji kepada kita, pada waktu kita lemah, pada waktu kita tidak berdaya, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan datang. Datanglah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah kita juga bersikap seperti Bapa kita yang baik, Bapa kita yang di surga? Kita melakukan juga kepada anak-anak kita. Datanglah kepadaku anak-anakku. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan menolong kamu. Pada waktu seperti itu, anak-anak kita akan merasa diayomi. Dan janji kita kepada dia akan memberikan pengharapan yang begitu besar sekali. Dan anak-anak akan bangkit dari kegagalan. Anak-anak akan bangkit daripada kelemahan. Anak-anak akan merasa yakin bahwa Papa bersama dengan aku. Papa tidak menghakimi aku. Tapi waktu aku gagal, Papa menolong aku, mengangkat aku, dan memberikan semangat yang baru. Sehingga janji seorang ayah akan memberikan pengharapan kepada anak-anak. Saya tidak tahu apa yang sahabat selama ini alami. Tetapi kalau kita pernah gagal dalam hal ini, mari kita akan belajar. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah mencaci maki kita pada waktu kita gagal. Tuhan tidak pernah menyepelekan kita pada waktu kita merasa lemah. Tuhan tidak pernah menghakimi kita pada waktu kita gagal mencapai standar yang Tuhan sudah tetapkan buat kita untuk kita hidup. Tetapi Tuhan selalu membuka tangannya dan berkata, datanglah anakku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu, memberikan kekuatan yang baru kepadamu. Dan biarkanlah kebenaran ini juga menjadi sebuah pembelajaran buat kita sebagai seorang ayah untuk anak-anak kita. Pada waktu anak-anak kita melakukan salah, jangan cepat untuk menghakimi, jangan cepat untuk marah, jangan cepat menghukum. Tetapi terimalah seperti Tuhan menerima kita. Kita belajar menjadi seorang ayah yang baik. Nah sahabat, sebelum kita akan melanjutkan pembahasan ini, mari kita akan dengarkan satu lagu Dedi. Selamat mendengarkan. Up to you. Ya, baru saja kita mendengarkan lagu I Love You Daddy, membuat kita menjadi bersemangat kembali. I Love You Daddy. Kita suka mendengar perkataan itu dari anak-anak. I Love You Daddy. I Love You Dad. Saya cinta kamu ayah. Waduh, waktu kita mendengarkan kata-kata ini, sebagai seorang ayah kita mulai berbunga-bunga luar biasa. Nah sahabat, saat ini Anda sedang mendengarkan program dari Ayah untuk Ayah. Nah pada kesempatan ini kita masih berbicara mengenai janji seorang ayah. Nah seperti yang kita sudah bahas tadi bersama, bahwa janji itu memberikan pengharapan, janji itu memberikan kekuatan. Kemudian yang ketiga adalah janji memberikan kepastian, kepastian di dalam diri anak-anak. Ada kata-kata yang demikian, ayah membantu membuat impianmu jadi kenyataan. Bahkan dia pun bisa meyakinkanmu untuk melakukan hal-hal yang mustahil, seperti mengapung di atas air setelah ia melepaskannya. Waduh, luar biasa sekali. Ayah membantu membuat impianmu menjadi kenyataan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang kita bisa lakukan pada waktu kita bisa menggenapi atau memenuhi setiap janji kita kepada anak-anak. Maka anak-anak akan merasa ada sebuah keyakinan bahwa ayah akan menolong saya untuk impian saya menjadi kenyataan. Dan ini yang sebenarnya sangat berarti sekali buat anak-anak, bahwa pada waktu kita bisa menggenapi setiap janji kita, maka setiap mimpi-mimpi kita pasti kita akan yakin bahwa anak-anak akan percaya kepada kita 100%. Anak-anak pasti yakin bahwa kita hadir dan pasti kita akan menolong dia. Hal yang sama kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sebagai pribadi kita di hadapan Tuhan. Pada waktu kita mendengar janji-janji Allah, dan setiap janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan kita, pada waktu kita punya mimpi yang kecil, kemudian Allah berjanji, aku akan memberikan itu kepadamu, dan kemudian ternyata mimpi yang kecil itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita, kemudian kita berani untuk memimpikan mimpi yang lebih besar lagi. Pada waktu kita memimpikan sesuatu yang besar, dan kita yakin bahwa Allah pasti akan melakukan, dan kemudian Allah melakukan itu buat kita, dan kita begitu yakin, ada kepastian bahwa Allah melakukan itu buat saya. Hal yang sama yang kita bisa lakukan buat anak-anak kita, pada waktu kita bisa menggenapi setiap janji yang kita ucapkan kepada anak-anak, itu akan menjadikan sebuah kepastian buat hidup anak-anak kita, bahwa ayah, papa pasti akan menolong saya. Papa akan menolong untuk impian saya menjadi sebuah kenyataan. Waktu kita belajar seperti itu, maka kita memberikan dampak yang begitu luar biasa buat anak-anak kita. Oleh karena anak-anak kita mulai memegang setiap janji yang kita ucapkan kepada mereka. Nah, janji itu pula yang bisa meyakinkan kepada sesuatu yang mustahil. Seperti kita bisa berkata kepada anak-anak kita waktu anak-anak kita masih kecil, nak, kamu bisa mengapung di atas air, jangan khawatir, papa ada di sini. Begitu percayanya anak-anak kita waktu kita bawa ke kolam renang dan kemudian kita pegang, dan anak-anak merasa senang sekali karena dia bisa merasa mengapung di atas air. Dan pelan-pelan kemudian kita lepas, dan kemudian anak-anak mulai bergerak sendiri dan ternyata bisa mengapung. Sesuatu yang kelihatan mustahil buat anak-anak menjadi kenyataan karena janji seorang ayah. Saya masih ingat waktu anak saya yang nomor 2, dia mengalami sedikit trauma dengan air oleh karena pernah mau tenggelam. Ya, tenggelam memang. Dan kemudian kita tolong, dan kemudian bisa, ya puji Tuhan, bisa tertolong semuanya. Tapi setelah kejadian itu dia takut sekali untuk mendekati air atau mendekat ke kolam renang. Kemudian satu kali kemudian saya mulai bicara dengan dia. Saya ajak ke kolam renang, dia nangis, dia teriak-teriak. Saya katakan kepada dia, "Lihat Papa, Papa ada di sini, Papa tidak tenggelam, Papa bersama dengan kamu, lompat saja ke Papa. Nanti Papa pasti pegang." Kemudian anak saya mulai lompat, memberanikan diri melompat ke saya. Saya pegang, saya peluk. Kemudian saya naikkan lagi ke pinggiran kolam renang. Kemudian saya bilang, "Lompat ke Papa." Lompat lagi, saya peluk. Kemudian saya taruh di pinggir lagi. Dan semakin lama dia melompat, kemudian melompat di air. Kemudian saya pegang. Dan kemudian dia mengatakan, "Saya bisa berenang, tidak tenggelam." Lama-kelamaan saya lepaskan, dan dia bisa berenang. Janji seorang ayah itu akan menolong kita memberikan kepastian khususnya kepada anak-anak. Jadi bapak-bapak yang saat ini mendengarkan program ini, mari kita akan belajar bersama untuk memenuhi setiap janji yang pernah kita ucapkan kepada anak-anak kita. Kemudian bagian yang keempat, janji itu akan membentuk karakter anak-anak kita. Ada sebuah pepatah yang mengatakan demikian, anak-anak lebih banyak belajar dari apa yang diucapkan dan tindakan dari seorang ayah. Kalau kata-kata ayah berbeda dengan tindakannya, anak mudah sekali merekam dan itu menjadi sebuah kebenaran. Dan secara tidak langsung, sebenarnya kita sedang mengajari anak-anak bagaimana hidup. Nah, sangat penting sekali pada waktu kita berjanji kepada anak-anak kita dan kita bisa memenuhi setiap janji itu kepada anak-anak kita, maka kita sedang mengajar sebuah integritas kepada anak-anak kita, bahwa apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan itu yang kita lakukan. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa janji itu adalah merupakan hutang. Janji adalah integritas atau karakter di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak sadar mengenai hal ini, akan berdampak buruk sekali buat pertumbuhan karakter anak-anak kita. Itu sebabnya sahabat, mari kita akan bersama-sama memperbaharui diri kita sebagai seorang ayah untuk kita berani menepati setiap janji yang kita ucapkan kepada anak-anak kita. Dan kemudian anak-anak kita akan merasa sangat bangga. Kemana saja anak-anak kita pergi, akan mengatakan, "Papaku luar biasa." Mereka merasa nyaman. Mereka akan merasa ada kekuatan yang baru. Mereka ada kepastian. Mereka ada pengharapan. Dan karakter mereka akan dibentuk begitu luar biasa pada saat kita bisa memenuhi setiap janji yang kita ucapkan kepada anak kita. Nah sahabat, kalau sahabat pernah mengalami masalah-masalah seperti ini, mungkin sahabat ingin counseling bagaimana mengatasi, bagaimana menyelesaikan semua masalah yang terjadi, silakan sahabat bisa datang di Hope Center kami. Dengan senang hati kami akan melayani sahabat. Atau sahabat bisa telepon di Hope Center kami di jam kantor, itu jam 9 sampai dengan jam 5. Silakan sahabat bisa telepon. Kami senang sekali untuk menolong sahabat. Mari kita akan menjadi ayah-ayah yang luar biasa buat anak-anak kita. Terima kasih untuk atensi sahabat yang sudah mendengarkan program ini. Dan saya yakin bahwa Tuhan ingin kita menjadi ayah yang memberikan teladan, memberikan kepastian, memberikan pengharapan, dan juga memberikan sebuah keyakinan yang luar biasa buat anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati.